Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita telah sampai pada pembahasan tentang asabah, dan pada malam hari ini kita akan masuk pada halaman 36 dari kitab Talkhis Fiqhil Faraid. Wa mithaluhu fil akhawati minal ab. Ini masih tentang al-asabat bil ghair, al-asib bil ghair. Al-asabah menjadi asabah disebabkan orang lain. Contoh, na'am, al-akhawat minal ab, al-akhawat saudari seayah, beda satu ayah beda ibu. An yamuta syakhsun an ukhtihi min abihi wa akhihi min abihi. Seseorang meninggal, kemudian ahli warisnya adalah saudari seayah dan saudara seayah. Saudara seayah dan saudari seayah. Hanya ini dua saja. Falahuma jami'ul mal, maka bagi mereka berdua seluruh harta. Lahu sahmani walaha sahmun wahid. Lahu sahmani, untuk saudara laki-laki memiliki dua saham, dan untuk saudara perempuan mendapatkan satu saham. Lidzakari mithlu hadzil unsayaini, bagi laki-laki mendapatkan dua kali lipat bagian perempuan. Ini salah satu contoh al-asib bil ghair. Nah, kenapa saudari dari al-mayyit menjadi asabah? Dikarenakan al-mayyit memiliki saudara laki-laki. Nah, sama-sama satu ayah. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu saudari seayah ini menjadi asabah disebabkan oleh saudara laki-laki yang seayah. Nah, jadi di sini barakallahu fikum kita sudah mempelajari bahwasannya al-asib bil ghair ada barakallahu fikum 4 golongan. Al-asib bil ghair, al-asabah disebabkan oleh orang lain, itu ada 4 golongan. Yang pertama apa? Al-banat, anak perempuan menjadi asabah apabila ada anak laki-laki. Kemudian yang kedua, cucu perempuan menjadi asabah apabila ada cucu laki-laki, baik yang sederajat dengannya, sederajat dengan cucu perempuan, atau lebih rendah kedudukannya atau derajatnya daripada cucu perempuan. Kemudian yang ketiga, al-akhawat al-asyakikat, saudari kandung menjadi asabah apabila ada saudara kandung. Yang keempat, saudari seayah menjadi al-asabah apabila ada saudara laki-laki seayah pula. Nah, jadi hanya 4 golongan ini sajalah yang bisa menjadi asabah bil ghair dari golongan perempuan. Nah, kemudian dikatakan oleh Syekh, wala tu'assabu imra'atun bi ahadin minadh dhukur siwa haula'il arba'ah. Dan tidak ada perempuan yang dapat menjadi asabah bil ghair, selain dari empat golongan tadi. Nah, selain dari empat golongan yang baru saja kita sebutkan, maka dia tidak akan bisa menjadi asabah. Selain dari empat golongan perempuan yang kita sebutkan tadi, nah, maka tidak akan bisa menjadi asabah bil ghair. Fa ibnul akh, anak saudara. Anak saudara la yu'assibu ukhtahu. Nah, seseorang meninggal, kemudian dia memiliki ahli waris, ponakan. Nah, ponakan dari saudara laki-lakinya. Hanya itu saja. Ada ponakan laki-laki, ada ponakan perempuan. Adik kakak. Nah, dua ponakan ini adik kakak. Fa'ibnul akh, ponakan laki-laki ini, nah, anak saudara, putra dari saudara laki-lakinya, yang mana ponakannya ini laki-laki, la yu'assibu ukhtahu, dia tidak akan bisa menjadikan saudari perempuannya menjadi asabah. Fa ibnul akh la yu'assibu ukhtahu, ponakan laki-laki tidak akan bisa menjadikan asabah ponakan perempuannya. Wala ammatahu, begitu pula bibinya. Wala ibnatu ammihi, dan juga dia tidak akan bisa menjadikan putri dari pamannya menjadi asabah. Wal ammu la yu'assibul ammah, dan juga paman saudara laki-laki dari ayah tidak akan bisa menjadikan bibi sebagai asabah. Wa ibnul am la yu'assibu ukhtahu, putra dari paman, sepupu. Nah, sepupu dari al-mayyit. La yu'assibu ukhtahu, dia tidak akan bisa menjadikan saudarinya menjadi asabah. Wa la ibnatu ammihi, begitu pula putri dari pamannya yang lain. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, ikhwani fiddin, dari empat golongan yang kita sebutkan tadi, maka tidak akan, selain dari empat golongan yang kita sebutkan tadi, maka tidak ada yang dapat menjadi asabah bil ghair, disebabkan oleh orang lain. Nah, dengan penjelasan yang baru saja kita sebutkan. Nah, di sini akan ada contoh-contoh yang disebutkan oleh Syekh. Yang pertama, mithalu dzalika fi ibnil akh. Contoh yang demikian pada putra dari saudara laki-laki, yakni ponakan dari al-mayyit. Ponakan dari al-mayyit. An yamuta syakhsun an ibnatihi wa ibni akhihi asy-syakik wa binti akhihi asy-syakik. Falil bint an-nisfu. Wali ibnil akh asy-syakik al-baqi wala syai'a li bintil akh asy-syakik. Kita tuliskan. Naam. An yamuta syakhsun, seseorang meninggal, al-mayyit. Naam. Kemudian al-mayyit punya bintun. Punya akhun. Barakallahu fikum. Kemudian akhun ini punya ibnun dan bintun. Nah, al-mayyit. Kemudian al-mayyit punya anak perempuan. Barakallahu fikum. Kemudian al-mayyit ini punya saudara, kemudian saudara ini punya anak laki-laki dan punya anak perempuan. Ini sudah tidak ada, sudah meninggal misalnya. Sehingga oleh karena itu dari kerabatnya hanya ada tiga ini. Nah, yang pertama, barakallahu fikum, bintun, anak perempuan. Kemudian apa? Ponakan perempuan, ponakan dari al-mayyit yang perempuan. Kemudian ponakan laki-laki. Barakallahu fikum. Falil bint an-nis, maka untuk anak perempuan mendapatkan setengah. Sisanya untuk untuk ponakan laki-laki. Ini mendapatkan sisa dari setengah. sisa dari setengah. Lalu bintul akh, apakah dapat? Yang mana posisinya ini dengan ini saudara, bahkan saudara kandung. Nah, barakallahu fikum, maka ini tidak dapat. Tidak dapat. Kenapa? Ibnul akh la yu'assibu ukhtahu. Anak dari saudara laki-laki tidak akan bisa menjadikan saudarinya menjadi asobah. Barakallahu fikum. Nah, karena dia bukan empat golongan yang kita sebutkan tadi. Golongan yang pertama apa? Anak, anak perempuan. Yang kedua apa? Cucu perempuan. Yang ketiga saudari, saudari kandung. Yang keempat apa? Saudari seayah. Nah, karena bintul akh ini bukan golongan dari empat ini. Barakallahu fikum. Seluruh wanita, seluruh perempuan dari kerabat al-mayyit. Nah, pembahasan kita ini al-asib bin nafsi, ya. Al-asib bil ghairi, ya. Bil ghairi, al-asib bil ghairi, asabah disebabkan oleh orang lain. Hanya empat golongan ini saja yang bisa menjadi asabah disebabkan orang lain. Siapa yang menyebabkannya? Anak perempuan dikarenakan ada anak laki-laki. Cucu perempuan dikarenakan ada cucu laki-laki atau yang derajatnya lebih di bawah, ke bawah. Saudari kandung dikarenakan ada saudara kandung. Saudari seayah disebabkan ada saudara seayah. Nah, selain dari empat golongan ini tidak akan bisa menjadi asobah bil ghair. Salah satunya apa? Bintul akh. Nah, walaupun ada saudaranya, walaupun ada saudara laki-lakinya. Barakallahu fikum. Sehingga di sini dalam gambaran ini yang hanya dapat warisan yang pertama adalah bintun, dia mendapatkan separuh, sisanya untuk asobah. Siapa di sini? Ibnul akh. Nah, anak dari saudara laki-laki al-mayyit. Nah, atau ponakan dari al-mayyit. Berikutnya, wa mithalun akhir an yamuta syakhsun an ukhtayhi asyqiqataini wa ukhtihi minal ab wa akhihi wa ibni akhihi minal ab. Seseorang meninggal, kemudian ahli warisnya yang ditinggalkan dari kerabatnya adalah dua saudari kandung, kemudian satu saudari seayah, kemudian putra dari saudara seayah. Fali syaqiqataini atsulutsani. Barakallahu fikum. Untuk dua saudari kandung 2/3. Wali ibnil akh al-baqi wala syai'a lil ukhti minal abi li'an li'adami man yu'assibuha. 6. Maka tidak ada satupun jatah untuk saudari seayah dikarenakan tidak ada yang menjadikannya sebagai asobah. 6. Tahabus. Gambarannya al-mayyit. Barakallahu fikum. Dia memiliki 6 ukhtani. Ukhtani syaqiqatani. Ukhtani syaqiqatani. Kemudian ukhtun minal ab. Ukhtani syaqiqatani, dua saudari kandung. Kalau ukhtun minal ab apa? Saudari seayah. Wa ibni akhihi minal ab. Kemudian al akh minal ab. Al-akh minal ab, kemudian ini punya anak. Ibnun. Ini sudah tidak ada. Sudah meninggal. Barakallahu fikum. Jadi kerabat yang masih hidup hanya ada tiga kelompok ini. Yang pertama, dua saudari kandung, kemudian apa? Satu orang saudari seayah, kemudian ada ponakan laki-laki dari saudara seayah. Nah, falis syaqiqatani ats-tsulutsani. Maka untuk dua saudari kandung mendapatkan 2/3. Nah, ini sudah tidak ada, ini sudah meninggal. Kemudian sisanya untuk barakallahu fikum, ini sisanya mendapatkan si sisa anak anak dari saudara laki-laki seayah atau ponakan dari al-mayyit. Ini dengan posisinya apa? Apa hubungan ini dengan ini? Nah, bibi, amah, iya. Nah, bibi, amah, barakallahu fikum. Antara ayah dari al-akh min al-ab ini sama, satu ayah. Nah, ini dan ini satu ayah. Begitu juga ini satu ayah. Nah, barakallahu fikum. Ini amah, posisinya amah. Amatun. Iya. Yeah. Posisinya amah bagi ibnul akh. Tadi dikatakan fa ibnul akh, ponakan laki-laki tidak akan bisa menjadikan bibinya sebagai asobah. Dia tidak bisa menjadikan saudarinya sebagai asobah dan juga tidak bisa menjadikan bibinya sebagai asobah. Mafhum? Ini gambaran dari penjelasan yang pertama yang disebutkan oleh Asy-Syaikh. Barakallahu fikum. Sehingga pembagian hartanya adalah ukhtani syaqiqatani, dua saudari kandung mendapatkan 2/3, sisanya untuk ibnul akh minal ab. Ibnul akh minal ab. Adapun untuk ukhtun minal ab, yakni bibi dari ini, maka dia tidak mendapatkan jatah sedikit pun karena tidak ada yang menjadikannya sebagai apa? Asobah. Tidak ada yang menjadikannya sebagai asobah. Nah, kecuali kalau ini masih hidup. Barakallahu fikum. Wa mithaluhu fil am. Contoh pada paman. An yamuta syakhsun an ammihi wa ammatihi. Seseorang meninggal, kemudian ahli warisnya ada paman dan bibinya. Hanya itu saja. Nah, orang tua enggak ada. Ayah, ibu tidak ada, anak tidak ada, istri tidak ada. Nah, saudara juga tidak ada. Yang ada hanya paman dan bibinya. Saudara dari ayahnya dan juga saudari dari ayahnya. Lalu bagaimana ini posisi bibi? Falil am jami'ul mal. Maka harta hanya untuk paman. Maka bagi paman seluruh dari harta warisan yang ditinggalkan oleh ponakannya. Wala syai'a lil amah. Dan tidak ada sedikit pun untuk bibi. Kenapa bibi tidak dapat? Li'adami man yu'assibuha. Dikarenakan tidak ada yang menjadikan dia sebagai asobah. Nah, dan dia bukan salah satu dari empat golongan yang kita tuliskan di papan tulis. Mafhum? Wa mithaluhu fi ibnil am. Wa mithaluhu fi ibnil am. Contohnya, contoh dalam hal ini, contoh berikutnya yakni pada putra paman. Putra paman. Berarti statusnya dengan mayit sebagai apa? Sepupu, saudara sepupu. Nah, putra dari paman. Nah, seperti antara Rasulullah dengan siapa? Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Abbas. Nah, putra paman, sepupu. An yamuta syakhsun an ibni ammihi wa binti ammihi. Seseorang meninggal, kemudian kerabat yang ada hanya putra pamannya dan putri dari pamannya. Nah, enggak ada lagi. Ibu tidak ada, ayah tidak ada. Ibu tidak ada, ayah tidak ada. Kemudian anak juga enggak punya, istri juga tidak punya, saudara enggak punya. Yang ada nam hanya putra paman dan putri dari pamannya. Nam, dua orang saudara sepupunya, satu laki-laki dan satu perempuan. Fali ibnil am jami'ul mal. Maka harta hanya diperuntukkan sebagai untuk ibnul am, dikarenakan dia sebagai apa? Ashabah. Nah, ashabul furud tidak ada. Maka kalau ashabul furud tidak ada, maka harta dibagikan, diserahkan kepada siapa? Ashabah. Nah, dan al-ashabah di sini adalah ibnul am, putra dari paman. Lalu bagaimana putri dari paman? Padahal statusnya dengan putra paman saudari, bahkan saudara kandung misalnya. Nah, barakallahu fikum. Maka putri dari paman tidak dapat, tidak dapat jatah dari harta warisan. Kenapa demikian? Li'adami man yu'assibuha, dikarenakan tidak ada yang menjadikan dia sebagai asobah. Kenapa kok tidak ada yang menjadikan dia sebagai asobah? Karena dia bukan salah satu dari empat golongan yang kita sebutkan. Mafhum? Nah, maka di sini kita sudah menyelesaikan al-asib bil ghair. Al-asobah disebabkan orang lain. Nah, disebabkan orang lain. Nanti akan ada pembahasan barakallahu fikum, mana yang lebih didahulukan. Di situ ada paman, ada ayah, di situ ada saudara laki-laki, di situ ada anak laki-laki. Mana yang lebih didahulukan? Semua kerabat laki-lakinya ada. Semua golongan asobah ada. Mana yang didahulukan? Nah, nanti akan ada pembahasannya setelah kita membahas jenis-jenis dari asobah ini. Tentunya mana yang kedudukannya lebih dekat dengan al-mayyit, mana posisinya yang lebih kuat, mana yang arahnya lebih diutamakan, barakallahu fikum, maka itulah yang lebih diutamakan untuk mendapatkan warisan dari al-mayyit. Berikutnya adalah al-asib ma'al ghair. Al-asib ma'al ghair. Al-asib ma'al ghair ini hanya dua golongan. Al-asib ma'al ghair hanya dua golongan. Nah, al-asib ma'al ghair. Ini kebalikan dari al-asib bil ghair. Kalau al-asib bil ghair disebabkan adanya orang lain. Iya. Kalau al-asib ma'al ghair ini adalah asobah dikarenakan tidak ada, tidak adanya orang lain. Yakni yang dimaksud di sini tidak ada al-asib bin nafsi. Nah, al-asib ma'al ghair. Al-asib ma'al ghair. Menjadi asobah dikarenakan tidak ada pihak yang pertama. Nah, jadi asobah saya ulangi lagi terbagi menjadi tiga. Yang pertama asobah karena dirinya sendiri. Yang kedua asobah disebabkan adanya jenis yang pertama. Kemudian yang ketiga asobah dikarenakan tidak ada jenis yang pertama. Yakni berarti al-asib ma'al-ghair ini kebalikan dari al-asib bil ghair. Hanya dua golongan. Al-asib ma'al ghair hanya dua golongan. Naam, al-asib bil ghair hanya ma'al ghair hanya dua golongan. Yang pertama adalah al-akhwat al-asyaqiqat. Naam, saudari kandung. Saudari kandung. Saudari kandung. Yang kedua saudari seayah. Nah, al-akhwat asy-syaqiqat, kemudian al-akhwat nam minal ab. Al-akhwat minal ab. Barakallahu fikum. Wal asib ma'al ghair, di sini disebutkan wal asib ma'al ghair al akhwat asyaqiqat wal akhwat minal ab. Ada dua golongan saja. Saudari seayah, saudari kandung dan saudari satu ayah. Ma'a man yarithu bil farad minal furu', disertai dengan adanya ahli waris nam secara farad. Tahu secara farad lawan dari asabah, dari golongan al furu'. Apa itu? Golongan al furu' apa maksudnya? Barakallahu fikum, anak ke bawah, anak, cucu dan seterusnya. Kalau ada golongan al-furu' yang mendapatkan warisan secara farad, maka bisa dipastikan bahwa mereka itu adalah dari jenis perempuan. Nah, dari jenis perempuan. Karena tidak ada dari jenis laki-laki dari golongan al-furu' yang mendapatkan warisan secara farad. Semuanya asobah. Laki-laki dari golongan al-furu' semuanya mendapatkan warisan secara apa? At-ta'sib, secara asobah. Nah, kalau ada dari keturunan yang mendapatkan warisan secara farad, maka bisa dipastikan dia itu adalah perempuan. Nah, maka di sini al-akhwat, saudari kandung dan saudari seayah menjadi asobah ma'al ghair, yang mana bersamaan dengannya, dari bersamaan dengannya sebagai ahli waris ada keturunan perempuan, baik dari golongan anak ataupun dari golongan cucu. Nah, barakallahu fikum. Fatakunul akhwat asyakikat bimanzilatil ikhwah al asyikok. Sehingga oleh karena itu posisi saudari kandung, nah, posisi saudari kandung sama dengan dia menempati posisi saudara kandung. Nah, jadi ahli warisnya itu misalnya ada saudari laki-laki, nah, kemudian ada anak perempuan dari al-mayyit. Al-mayyit tidak punya saudara laki-laki, maka nah, saudari perempuan ini, barakallahu fikum, saudari perempuan ini dari al-mayyit posisinya berubah, atau dia menempati posisi saudara laki-laki dari al-mayyit. Karena saudara laki-laki dari al-mayyit tidak ada, sehingga dia menempati posisi saudara laki-laki dari al-mayyit. Nanti akan kita gambarkan supaya lebih paham. Wal akhwat minal ab bi manzilatil ikhwah minal ab. Begitu juga saudara laki-laki, saudari laki, dari saudari dari ayah, dia akan menempati posisi saudara dari saudara laki-laki seayah, dikarenakan saudara laki-laki ini tidak ada. Nah, mithaluhu fisyaqiqat, contohnya pada asyaqiqat, pada saudari kandung. An yamuta syakhsun an bintihi wa ukhtihi asyaqiqah. Seseorang meninggal, kemudian ahli warisnya adalah anak perempuannya, kemudian saudari kandung dari al-mayyit. Falil bint an-nis walil ukh asyaqiqah al-baqi. Kita tuliskan. Al-mayyit meninggal, kemudian ahli warisnya ada bintun. Barakallahu fikum. Kemudian ada ukhtun syaqi, ukhtun syaqiqatun, ukhtun syaqiqatun. Naam. Al-mayyit orang tuanya sudah tidak ada dan juga tidak memiliki anak laki-laki. Naam. Barakallahu fikum. Yang menjadi ahli warisnya hanya dua golongan ini, bintun dan ukhtun syaqiqah, anak perempuan dan saudari kandung. Naam. dan hanya pada satu keadaan ini saja atau dua keadaan ini saja. Nah, hanya barakallahu fikum, hanya pada dua keadaan ini saja. Ini keadaan yang pertama. Nam saudari kandung. Nanti tinggal diganti di sini ukhtun minal ab. Nah, barakallahu fikum. Karena kalau seandainya al-mayyit punya anak laki-laki, ini enggak dapat. Atau al-mayyit punya ayah. Nam, ini enggak dapat. Atau al-mayyit punya saudara laki-laki. Nah, maka ini bukan menjadi al-asobah ma'al-ghair lagi. Akan tetapi al-asobah bil-ghair. Dikarenakan ada saudara laki-laki. Nah, barakallahu fikum. Jadi gambaran dari al-asib ma'al-ghair hanya dua gambaran ini saja. Yang pertama ini. Nah, yang pertama ini. Al-mayyit punya anak dan punya saudari kandung. Maka falil bint an-nis, al-bint putri dari al-mayyit mendapatkan setengah. Sisanya untuk siapa? Ukhtun syaqiqah, dikarenakan dia sebagai asobah. Dan di sini posisinya dia menempati posisi akhun syaqiq, saudara kandung dari al-mayyit. Nah, dikarenakan akhun syakik ini tidak ada, barakallahu fikum, maka ukhtun syakikah ini menempati posisi dari akhun syakik. Sehingga oleh karena itu dia menjadi al-asabah ma'al ghair. Nah, sebagaimana yang dikatakan di sini, fatakunul akhwat asyakikat, maka saudari kandung bimanzilatil ikhwah al asyikok, dia menempati posisi saudara kandung. Dikarenakan saudara kandung tidak ada, maka posisinya digantikan oleh ukhtun syakikah, sehingga dia menjadi al asabah ma'al ghair. Barakallahu fikum. Wa mithaluhu fil akhwat minal ab. Naam. Contoh pada al-akhwat minal ab, contoh yang kedua. Nah, gambarannya hampir sama. Bintunnya ada, ini tinggal diganti apa? Minal ab. Nah, ukhtun minal ab. Barakallahu fikum. Sehingga di sini posisi ukhtun minal ab menempati posisi akhun minal ab, saudara laki-laki seayah. Lantaran saudara laki-laki ini tidak ada, maka ukhtun syaqiqah menempati posisi akhun minal ab. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana di sini disebutkan, wa mithaluhu fil akhwat minal ab an yamuta syakhsun an bintihi wa binti ibnihi wa ukhtihi min abihi. Contoh al-akhwat minal ab. An yamuta syakhsun, seseorang meninggal. Kemudian ahli warisnya ada putrinya dan cucu perempuannya. Putri dan cucu perempuan. Wa ukhtihi minal abih, min abihi. Dan saudari seayah. Falil bint, maka untuk anak perempuan mendapatkan berapa? An-nis, setengah. Wali bintil ibn. Dan untuk cucu perempuan as-sudus mendapatkan seperenam, takmilata as-sulutaini, sebagai penyempurna dari as-sulutaini. Keturunan perempuan hanya boleh maksimal mendapatkan berapa? 2/3. Tadi sudah diambil separuh, setengah, 1/2 oleh anak perempuan. Naam. Barakallahu fikum. Maka masih ada tersisa 1/6. 1/2 tambah 1/6 sama dengan 2/3. Jadi fungsi 1/6 ini takmilata as-sulutsaini, sebagai penyempurna untuk menggenapkan angka 2/3. Karena keturunan perempuan itu enggak boleh lebih dari berapapun jumlahnya, itu tidak boleh lebih dari 2/3 dari golongan ashabul furud. Walil ukh minal ab al-baki, sementara untuk saudari seayah al-baki, sisa dari harta yang ditinggalkan setelah dibagi kepada ashabul furud. Nah, ini golongan dari al-asobah. Ya, ini kesimpulannya al-asobah ada tiga. Al-asib bin nafsi, asobah karena dirinya sendiri. Yang kedua, al-asib bil ghair, asobah disebabkan orang lain. Yang ketiga, al-asib menjadi asobah dikarenakan orang lainnya tidak ada. Yakni golongan yang pertama tidak ada, sehingga dia menempati golongan yang pertama. Nah, itu tiga jenis asobah dan contoh-contohnya sudah kita baca. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang manakah yang didahulukan. Nah, apabila berkumpul di situ beberapa jenis asobah, ada ayah, ada anak, mana posisi, mana yang kita dahulukan? Ada anak dan ada saudara laki-laki. Insya Allah akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah.